Pernah nggak sih Anda merhatiin gimana beberapa aplikasi web modern itu terasanya kayak kayak sulap gitu? Iya, benar banget. Anda klik sesuatu dan transisinya mulus banget, antar mukanya merespon seketika seolah-olah aplikasi itu berjalan langsung dari otak Anda. Tapi di sisi lain, Anda pasti juga pernah kan berhadapan sama aplikasi yang bikin frustrasi? Oh, sering. Tombol lambat ditekan. Nah itu, data tiba-tiba hilang pas pindah halaman, terus memori laptop Anda tiba-tiba terkuras habis juga gara-gara buka satu tab Ramban. Itu klasik sekali. Hari ini, misi eksplorasi mendalam kita adalah membedah secara brutal kenapa perbedaan drastis itu bisa terjadi. Kita bakal bongkar apa yang sebenarnya membedakan aplikasi kelas dunia sama aplikasi yang dibangun asal-asalan. Melalui lensa arsitektur front-end modern tentu saja. Tepat. Entah Anda ini sedang memimpin tim engineering, atau bersiap merombak kode base lama yang udah berantakan, atau mungkin Anda cuma sekedar pengguna yang pengen tahu kenapa aplikasi favorit Anda bisa secepat kilat. Diskusi kita hari ini bakal ngasih Anda kerangka berpikirnya. Dan mari kita mulai dengan realitas pahit yang jujur aja sering banget terjadi di industri ini. Coba Anda bayangkan skenario ini. Ada sebuah proyek. Awalnya cuma berupa MVP 5 halaman. Oke, 5 halaman. Timnya kecil, cuma 3 developer yang penuh semangat. Mereka milih framework yang lagi tren saat itu, terus langsung nulis kode dan merilis fitur demi fitur. Fokusnya murni kecepatan delivery ya? Betul. Semuanya terasa luar biasa di awal. Tapi coba kita fast forward 2 tahun kemudian. Aplikasi yang awalnya ringan, itu kini punya 50 halaman lebih. Wah, membengkak itu. Banget. Timnya jadi belasan developer. Dan apa yang terjadi? Kecepatan rilis mereka merosot tajam. Setiap kali satu bug diperbaiki, muncul 2 bug baru di tempat lain. Kayak main pukul rata ya? Tepat. Ukuran bundle membengkak jadi 5 megabyte. Ini bikin pengguna dengan koneksi standar harus menatap layar putih kosong selama beberapa detik sebelum aplikasinya benar-benar bisa dipakai. Gila ya. Padahal framework yang mereka pakai itu kan mungkin sama persis sama yang dipakai oleh perusahaan raksasa. Perusahaan yang melayani jutaan pengguna tanpa masalah. Sama persis. Jadi kalau kita bedah anatominya nih, salahnya ada di mana? Kenapa sebuah code base bisa berujung jadi monster kayak gitu? Kesalahan fatalnya justru ada pada ilusi bahwa framework itu adalah arsitektur. Padahal bukan, memilih React, Vue, atau Angular itu ibarat Anda memilih merek batu bata dan semen. Cuma alatnya aja. Ya, kalau Anda membangun gedung pencakar langit tanpa ada cetak biru, tanpa mikirin fondasi, ventilasi, atau jalur listriknya, gedung itu pasti runtuh saat ditambah lantai baru. Masuk akal. Monster code base tadi lahir karena ketiadaan arsitektur. Mereka membiarkan sistem tumbuh secara organik. Dalam software engineering, pertumbuhan organik tanpa batas arsitektur itu adalah resep pasti menuju kehancuran. Oke, mari kita tarik mundur sedikit untuk memahami kenapa arsitektur ini tiba-tiba jadi krusial banget di sisi klien. Kalau kita lihat sejarah evolusi web kan, dulu kita hidup di era MPA ya, multi-page application. Era yang jauh lebih sederhana? Sangat sederhana. Anda klik tautan, lalu server ngelakuin semua pekerjaan berat, merakit HTML, terus ngirim itu ke layar Anda. Betul. Di era itu, front-end pada dasarnya cuma kanvas presentasi yang pasif. Dia bisa dibilang bodoh dalam artian cuma menerima dan nampilin apa yang disuruh server. Terus, Ajax muncul di sekitar tahun 99. Memungkinkan kita perbarui sebagian halaman tanpa refresh total. Itu langkah awalnya. Nah, tapi revolusi sesungguhnya, dan jujur aja ini sumber dari semua kerumitan yang kita hadapin sekarang, itu terjadi pas industri bergeser ke SPA, Single Page Application di era 2010. Pergeseran paradigma. Iya, tiba-tiba aplikasi cuma dimuat satu kali, dan JavaScript di Peramban ngambil alih kemudi sepenuhnya. Dan pergeseran inilah yang sering banget diremehkan. Saat kita beralih ke SPA modern, front-end modern bukan lagi sekadar lapisan UI. Ia berevolusi menjadi klien yang sangat aktif di dalam sebuah sistem terdistribusi. Ini poin yang sangat penting untuk Anda catat. Sistem terdistribusi ya? Ya. Anda pada dasarnya menjalankan sebuah aplikasi penuh dengan logika bisnisnya sendiri di dalam lingkungan yang sama sekali nggak bisa Anda kontrol, yaitu Peramban dan perangkat pengguna Anda. Lingkungan yang nggak bisa dikontrol? Maksudnya kayak jaringan internet pengguna yang kadang cepat terus kadang tiba-tiba putus pas mereka masuk terowongan gitu? Tepat sekali. Dalam sistem terdistribusi, jaringan itu pada dasarnya nggak bisa dipercaya. Anda harus berhadapan dengan perangkat yang sangat beragam. Dari ponsel murahan yang prosesornya lambat, sampai laptop kelas atas. Belum lagi masalah sinkronisasi state. Nah, itu dia. Data yang sedang dilihat pengguna di layar mereka, kemungkinan besar sudah usang atau stale dibandingkan data yang ada di database server saat itu juga. Makanya konsep kayak optimistic updates itu jadi standar wajib di aplikasi modern yang bagus, kan? Betul, wajib. Kayak waktu Anda menekan tombol like di media sosial. Ikon hatinya langsung berubah merah seketika, tanpa ada loading spinner. Respons instan. Padahal di belakang layar, aplikasinya baru mau ngirim request ke server. Yaitu ilusi antar muka yang brilian sebenarnya. Aplikasi dengan sangat percaya diri berasumsi kalau permintaan ke server itu pasti berhasil demi ngasih respons instan ke Anda. Tapi coba bayangkan kerumitan di balik layar untuk developernya. Kalau jaringannya putus? Persis. Jika ternyata jaringan putus dan request itu gagal, arsitektur front-end harus cukup pintar untuk menangkap error tersebut, mengembalikan ikon hati menjadi warna abu-abu lagi, dan mungkin memunculkan notifikasi kecil yang memberitahu pengguna kalau aksi tersebut gagal. Wah, lumayan repot ya. Kalau arsitekturnya berantakan, status UI dan data di server bakal jadi nggak sinkron selamanya sampai aplikasinya di-refresh. Itu baru satu tombol like loh. Coba Anda bayangin kalau itu aplikasi dashboard finansial yang kompleks. Malah petaka. Nah, untuk mencegah kode base berubah jadi tumpukan spaghetti pas nangani kerumitan itu, kita harus kembali ke prinsip fundamental, separation of concerns, atau pemisahan tanggung jawab. Dulu orang misahin HTML, CSS, sama JS di file yang beda-beda. Tapi sekarang pendekatannya beda, kan? Sangat beda. Memisahkan berdasarkan teknologi, HTML di sini, JS di sana, itu usang. Arsitektur modern memisahkan berdasarkan tanggung jawab fungsional. Fungsionalitasnya? Ya. Jangan pernah mencampurkan logika bisnis dengan logika presentasi UI. Ini kesalahan yang paling sering ditemui di lapangan. Tunggu dulu. Maksudnya gimana di praktiknya? Bukannya di framework modern kita justru bikin semuanya dalam satu komponen? Perhatikan apa isi komponen itu. Bayangkan Anda punya komponen tombol pembayaran. Secara visual itu cuma tombol hijau biasa. Oke, tombol hijau. Tapi, seorang developer yang buru-buru mungkin bakal masukin logika fetch data dari API, logika validasi saldo kartu kredit, logika kalkulasi pajak, dan navigasi halaman langsung di dalam file komponen tombol hijau tersebut. Oh, saya paham sekarang. Jadi pas tim desain nanti bilang, tombol pembayarannya kita ganti jadi warna biru ya, dan posisinya diubah. Developernya ketakutan karena ngubah UI itu berisiko ngerusak sistem perhitungan pajaknya. Persis, itu mimpi buruk. Karena itulah kita mengenal pola arsitektur atomic design yang meminjam metafora dari ilmu kimia. Kita memecah antar muka menjadi elemen yang sangat terisolasi. Kayak atom ya? Ya, kita mulai dari atoms. Komponen paling dasar yang tidak bisa dipecah lagi seperti tag input, label atau tombol sederhana. Lalu atoms ini digabungkan menjadi molecules, misalnya form pencarian, yang terdiri dari input teks dan tombol cari. Terus jadi organisms. Betul. Selanjutnya mereka dirakit menjadi organisms, seperti sebuah komponen header navigasi utuh yang kompleks. Pengelompokan visual yang masuk akal sih, tapi kalau cuma visual itu belum menyelesaikan masalah logika bisnis yang tercampur tadi kan? Nah, disitulah letak konsep arsitektur yang sesungguhnya. Untuk menyelesaikan masalah itu, kita membedah anatomi komponen itu sendiri menjadi dua jenis utama. Presentational components dan container components. Apa bedanya? Presentational components itu murni, bisa dibilang sangat naif. Dia tidak tahu menau dari mana datanya berasal. Dia tidak pernah memanggil API. Tugasnya cuma satu. Tampil cantik di layar. Tepat. Menerima data lalu tampil cantik. Kalau tombol ditekan, dia cuma mengirim sinyal ke atasannya. Dan atasannya itu adalah si container komponen tadi. Ya, container inilah otak di balik layar. Dia tidak peduli dengan warna tombol atau padding CSS. Tugasnya adalah mengambil data dari server, mengelola state yang kompleks berurusan dengan logika bisnis, lalu menyuapkan data yang sudah matang tersebut ke presentational components di bawahnya. Pemisahan yang rapi ya? Sangat rapi. Pemisahan ini membuat kode sangat mudah diuji. Dan Anda bisa menggunakan ulang komponen UI di berbagai tempat tanpa menarik logika bisnis yang tidak relevan. Bicara soal menggunakan ulang komponen atau reusable components, ini sebenarnya area yang agak berbahaya, bukan? Oh, sangat. Banyak developer yang punya obsesi berlebihan di awal proyek, Mereka pengen bikin satu komponen jenius yang bisa nangani segala jenis skenario yang mungkin terjadi di masa depan. Ah, Anda menyentuh salah satu anti-pattern paling mematikan. Over abstraction. Abstraksi yang berlebihan dan dilakukan terlalu dini. Kenapa mematikan? Bukannya nulis kode yang bisa dipakai ulang di mana-mana itu prinsip kerja developer yang bagus? Don't repeat yourself, gitu. Kedengarannya memang ideal, tapi kenyataannya sering jadi bumerang. Coba bayangkan developer yang membuat sebuah komponen tabel data. Daripada membuat tabel sederhana untuk halaman pengguna, dia mencoba membuat tabel super. Tabel super gimana tuh? Tabel yang punya ratusan properti props, bisa untuk pengguna, bisa untuk laporan keuangan, bisa untuk produk. Dengan berbagai jenis konfigurasi sorting dan filter, ujung-ujungnya komponen itu butuh puluhan file konfigurasi hanya untuk dirender. Repot sendiri ya jadinya? Sangat. Ketika ada developer baru yang masuk dan butuh tabel sederhana, dia harus mempelajari komponen raksasa yang sangat kaku dan sulit dipahami itu. Jadi ibaratnya Anda mau pakai pisau mentega buat sarapan, tapi disuruh pakai pisau lipat tentara Swiss yang isinya ada 50 alat berbeda. Malah bingung sendiri kan pakainya? Metafora yang sangat pas. Aturan emas dalam arsitektur yang baik adalah toleransi duplikasi kode di awal. Buat komponen yang spesifik terlebih dahulu. Jika Anda kemudian melihat pola yang benar-benar identik berulang di 3 atau 4 tempat berbeda, barulah kita ekstrak jadi reusable. Barulah Anda mengekstraksinya. Mengabstraksi kode sebelum Anda benar-benar memahami bagaimana ia akan digunakan justru membunuh fleksibilitas aplikasi itu sendiri. Masuk akal banget. Nah, sekarang kita harus ngebahas sesuatu yang mungkin jadi keluhan nomor satu dan sumber perdebatan tanpa henti di setiap tim front-end. State management. Manajemen data. Di mana kita harus menyimpan data ini? Kalau arsitekturnya salah di sini, aplikasinya pasti terasa penuh bug. Kayak data lama yang tiba-tiba muncul lagi, atau halaman yang nolak buat update. Kekacauan state ini biasanya terjadi karena tim tidak memahami bahwa state itu bukan entitas tunggal. Arsitektur yang solid membedah taksonomi state menjadi 4 kategori berbeda. Apa saja itu? Pertama, local state. Ini data yang sangat egois. Hanya hidup dan relevan di dalam satu komponen saja. Misalnya, apakah sebuah drop-down menu sedang terbuka atau tertutup. Komponen lain tidak perlu tahu soal itu. Oke, masuk akal. Lalu ada shared client state, kan? Data yang dibagikan antar komponen di sisi klien. Betul. Misalnya, preferensi mode gelap atau terang, atau status apakah pengguna sedang login atau tidak. Ini data yang murni hidup di peramban, tapi banyak komponen yang perlu bereaksi terhadapnya. Lalu yang ketiga, ini yang paling berat, server state. Data dari back-end ya? Iya, ini adalah data aktual dari database yang Anda proyeksikan ke layar pengguna. Misalnya, daftar transaksi rekening bulan ini. Dan yang keempat, derived state, data turunan. Jadi kalau kita punya server state berupa daftar barang di keranjang belanja, derived state-nya adalah total harga yang dihitung dari daftar tersebut. Tepat sekali. Kita nggak perlu nyimpen total harga secara permanen, kan? Cukup dihitung ulang aja secara dinamis. Mengidentifikasi keempat jenis ini sangat penting. Karena ketidaktahuan akan taksonomi inilah yang melahirkan anti-pattern raksasa di industri. Fenomena global state yang berlebihan. Anda pasti ingat masa-masa di mana semua orang merasa wajib menggunakan Redux untuk segala hal. Oh ya, saya sering dengar curhatan soal itu. Semua data dari data user, daftar produk, sampai hal sepele kayak apakah sebuah modal pop-up lagi terbuka atau enggak, itu dilempar masuk ke dalam satu ruang penyimpanan global raksasa. Dan itu bencana. Anda menciptakan bottleneck raksasa, menyimpan status drop-down di tempat yang sama dengan data transaksi finansial itu tidak masuk akal. Enggak nyambung ya? State seharusnya disimpan sedekat mungkin dengan komponen yang membutuhkannya. Jika kita bicara arsitektur modern, pendekatannya sangat elegan. Gunakan server state library khusus seperti TanState Query atau SWR untuk menangani data yang datang dari API. Kenapa harus pakai library khusus buat server state? Bukannya kita bisa fetch lalu simpan manual di komponen? Karena server state itu sangat kompleks. Ada urusan caching, retrying kalau jaringan gagal, sinkronisasi background, dan mendeteksi data mana yang sudah basi. Alat-alat khusus ini mengambil alih semua beban berat tersebut. Jadi lebih efisien. Biarkan mereka mengurus komunikasi dengan server. Sementara itu biarkan state UI yang sifatnya lokal, seperti form input atau tombol toggle, tetap lokal di komponennya masing-masing. Begitu Anda mengisolasi server state dari UI state, kompleksitas codebase Anda akan turun drastis. Oke, jadi kalau datanya udah terisolasi dan terkelola dengan bersih, kita punya masalah lain di aplikasi SPA, yaitu routing atau pergerakan antar halaman. Dulu server yang urus, sekarang klien yang pegang kendali. Nah, gimana mastiin aplikasi nggak jadi lambat pas pengguna pindah halaman? Disinilah keputusan arsitektur mengenai code splitting menjadi mutlak. Masalah utama SPA adalah secara default, semua kode aplikasi dibungkus menjadi satu file JavaScript raksasa. Anda tidak boleh memaksa pengguna mengunduh file berukuran 10 MB saat mereka hanya ingin masuk ke halaman login. Berarti memecah kode berdasarkan rute ya. Kalau dia buka beranda, kasih kode beranda. Kalau dia masuk ke dashboard admin, baru kodenya diunduh secara real-time. Ini yang disebut lazy loading, kan? Persis. Lazy loading memastikan kita hanya mengirimkan kode yang benar-benar dibutuhkan pada saat itu juga. Ini menggeser kita langsung ke fondasi performa. Performa bukanlah tambalan yang bisa Anda pikirkan nanti setelah aplikasinya selesai dibuat. Harus dari awal ya? Performa harus didesain sejak hari pertama. Bicara soal desain, saya teringat konsep tree shaking. Jujur, secara visual, ini istilah yang sangat nyambung. Kita benar-benar menggoyangkan pohon kode kita buat ngebuang ranting-ranting yang udah mati. Analogi yang sangat visual dan akurat. Seringkali developer memasukkan library besar hanya untuk satu fungsi kecil. Contoh klasiknya adalah moment.js untuk mengurus format tanggal. Wah, itu gede banget. Itu library raksasa. Kalau Anda hanya butuh fungsi untuk memformat hari ini, Anda mengimpor seluruh library-nya. Tree shaking adalah proses di mana bundler aplikasi Anda menyadari, dari 100 fungsi di library ini, kita cuma pakai satu. Buang sisa 99-nya sebelum dikirim ke pengguna. Ibarat Anda mau pesan satu loyang pizza, tapi restoran malah ngirimnya pakai truk kontainer raksasa, beserta oven dan juru masaknya sekalian. Sangat berlebihan. Sangat membunuh performa. Selain menjaga ukuran kode di peramban, arsitektur juga mengatur komunikasi ke dunia luar, kan? Tentu. Disinilah pentingnya lapisan batas atau boundary layer antara front-end dan back-end. Tim back-end seringkali mengubah struktur respons JSON mereka tanpa pemberitahuan. Sering kejadian tuh. Jika antar muka UI Anda langsung membaca JSON mentah tersebut, begitu ada satu kolom nama yang berubah, seluruh halaman web Anda akan crash berantakan. Jadi, boundary layer ini bertindak kayak penerjemah gitu? Sangat tepat. Komponen fetch Anda menerima data dari back-end, memvalidasinya, membuang data yang tidak perlu, mengubah namanya sesuai dengan standar front-end, lalu baru mengirimkannya ke komponen UI. Luar biasa. Jadi, kalau back-end berubah, Anda hanya perlu menyesuaikan kodenya di satu titik terpusat ini, bukan mencari dan mengubahnya di puluhan file komponen visual. Pendekatan defensif yang sangat kuat. Nah, sejauh ini kita banyak bahas masalah teknis murni. Tapi kalau kita bicara soal memimpin tim developer yang sedang tumbuh, arsitektur juga punya peran sosial, bukan? Dari 3 developer menjadi 15, lalu 50 orang. Disinilah konsep skala besar kayak monorepo, lawan multirepo, dan micro frontends mulai dibicarakan. Ini transisi kritis dari masalah teknis menjadi masalah sosioteknis. Semakin banyak manusia yang menyentuh kode base yang sama, semakin tinggi risiko mereka akan saling bentrok atau tumpang tindih. Pasti itu. Bayangkan tim e-commerce besar. Tim A bertanggung jawab atas fitur keranjang belanja, dan tim B mengurus halaman profil. Di arsitektur monolitik yang buruk, jika developer tim B membuat kesalahan fatal di file CSS atau logika profil, itu bisa membuat tombol bayar milik tim A menjadi tidak bisa diklik. Mereka saling menyabotase tanpa sengaja. Dan itu sangat mengganggu kecepatan rilis. Disitulah micro front-end masuk sebagai solusi arsitektur. Betul. Micro front-end memecah satu aplikasi raksasa menjadi potongan-potongan aplikasi independen yang kemudian dirakit di peramban. Jadi tim keranjang belanja punya kode base sendiri. Bisa merilis pembaruan kapanpun tanpa harus menunggu persetujuan tim profil. Lebih mandiri jadinya. Dan kalau sistem profil down, orang-orang masih tetap bisa berbelanja. Ini memberi otonomi tim yang luar biasa. Sangat menarik yang lihat gimana kode pada akhirnya dibentuk oleh struktur organisasi manusianya. Untuk mengikat semua teori ini ke dalam realitas ekstrim, ada satu studi kasus nyata yang sangat dramatis yang patut kita bahas. Kisah tentang perusahaan bernama DataViz. DataViz, ini adalah contoh mikrokosmos dari semua yang baru saja kita bahas. Perusahaan ini membangun platform visualisasi data enterprise. Di awal, mereka sangat lincah. Tiga engineer membuat MVP dalam 3 bulan. Cepat sekali. Namun, ketika tim mereka membesar menjadi 15 orang dan fiturnya meraksasa, mereka menabrak dinding beton secara brutal. Fakta di lapangannya sangat mengerikan. Kecepatan engineering mereka lumpuh total. Fitur baru yang dulu bisa dibikin dalam hitungan hari, sekarang butuh waktu berminggu-minggu karena kodenya sangat rapuh. Benar-benar mandek. Untuk sekedar memuat visual awal, pengguna harus nunggu 5 detik lebih. Ukuran bundle mereka tembus 8 MB. Dan ini yang paling parah. Dari sisi manajemen, butuh waktu 3 bulan lamanya hanya untuk melakukan onboarding developer baru sampai mereka benar-benar berani ngubah kode tanpa takut merusak fitur lain. QA kewalahan karena regresinya luar biasa parah. Dan keputusan yang mereka ambil adalah sesuatu yang jarang berani diambil oleh manajemen bisnis manapun. Mereka membekukan rilis fitur baru selama 3 bulan penuh. Berhenti total. Wah, nekat juga ya. Fokus 100% untuk merombak arsitekturnya. Mereka meninggalkan struktur file lama yang cuma sekedar folder, components, dan pages, lalu mengadopsi struktur berbasis domain bisnis. Dan tentu saja mereka memisahkan management state dengan tegas. Menarik server state keluar dari global store. Mendapatkan izin bisnis untuk nggak merilis apapun selama 3 bulan pasti terjadi perdebatan panas. Tapi mari kita lihat apakah pertaruhan itu sepadan. Hasil return of investment mereka sangat mencengangkan. Ukuran bundle yang tadinya 8 MB berhasil disusutkan menjadi 2,2 MB. Penurunan yang masif. Time to interactive mereka membaik drastis dari yang tadinya 7 detik yang menyiksa menjadi 2,5 detik saja. Tapi yang paling bikin saya takjub itu dampaknya pada tim. Ya, metrik kualitas kodenya, bug yang lolos ke tahap produksi turun tajam sebesar 80%. Dari 45 bug parah per bulan menjadi hanya 9. Luar biasa. Kecepatan delivery mereka meroket 300% setelah perombakan selesai. Dan waktu onboarding yang awalnya butuh 3 bulan, kini bisa diselesaikan hanya dalam 3 minggu. Bayangkan berapa ratus ribu dolar yang dihemat perusahaan dari metrik produktivitas itu saja. Ini bukti tak terbantahkan ya kalau investasi arsitektur itu bukan sekedar pemuas ego engineer yang perfeksionis. Arsitektur adalah pendorong langsung dari kesehatan bisnis dan produk. Jadi mari kita simpulkan temuan eksplorasi kita hari ini. Jika ada satu tesis utama yang harus dibawa pulang, itu adalah alat akan selalu berganti. Hari ini React dan Vue, besok Svelte. Lusa mungkin framework baru yang belum kita dengar namanya. Tapi prinsip-prinsip arsitektur perangkat lunak seperti separation of concerns, pengelolaan state yang disiplin, memprioritaskan lapisan batas antar muka, semua itu tidak akan pernah usang. Mengembangkan antar muka front-end modern bukan lagi sekedar pekerjaan merapikan pixel atau mewarnai tombol di layar. Ini adalah disiplin rekayasa sistem terdistribusi penuh. Tingkat kerumitannya saat ini sudah setara dan dalam banyak kasus bahkan melampaui kompleksitas sistem back-end. Arsitektur yang hebat pada akhirnya tidak terlihat oleh pengguna. Mereka nggak peduli Anda pakai monorepo atau micro front-end, yang mereka rasakan hanyalah aplikasi yang mengalir secara natural tanpa hambatan. Dan membicarakan prinsip fundamental yang bertahan melampaui pergantian alat, ada satu pemikiran yang ingin saya lempar kepada Anda semua untuk direnungkan. Kita melihat seberapa cepat landscape ini berubah. Jika fondasi arsitektur ini begitu abadi, mari kita proyeksikan ini ke masa depan yang sudah ada di depan mata. Masa depan seperti apa? Saat AI atau kecerdasan buatan nantinya benar-benar mampu mengenerate ribuan baris kode komponen UI secara instan dan fungsional, apakah peran kita sebagai front-end developer akan hilang? Wah, ini pertanyaan eksistensial yang mengerikan sekaligus menarik. Sebenarnya tidak hilang, tapi harus berevolusi secara radikal. Kita mungkin tidak lagi duduk berjam-jam sebagai penjahit kode yang merangkai elemen satu persatu. Sebaliknya, manusia harus naik tingkat menjadi kurator sistem atau penjaga kontrak arsitektur. Penjaga kontrak ya? Ketika mesin bisa memuntahkan jutaan baris kode UI dalam sedetik, tugas utama manusia adalah membangun batas arsitektur yang kuat. Agar kode buatan AI ini tidak berinteraksi serampangan dengan server state, tidak menciptakan memory leak, dan tidak membuat sistem runtuh secara masif. Nilai jual Anda di masa depan bukanlah seberapa cepat Anda mengetik React, melainkan seberapa dalam pemahaman sistemik Anda terhadap arsitektur. Pergeseran dari tukang batu menjadi arsitek kota seutuhnya. Renungan yang sangat krusial untuk Anda yang sedang menata strategi karir di industri teknologi. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyempatkan waktu menemani eksplorasi mendalam kita hari ini. Jangan biarkan wawasan ini hanya mengendap di kepala. Mulailah melihat kode base proyek Anda besok pagi dengan lensa arsitektural ini. Pasti Anda akan menemukan celah untuk perbaikan. Teruslah membangun sistem yang luar biasa. Dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.